Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kita pada kitab Syarah Masailul Jahiliyah lil 'Allamah Al-Fauzan hafizallahu ta'ala wa ra'ah. Kita sampai pada pembahasan yang ke-72 dan 73. Allah Ta'ala al-mas'alatani al-thaniyatu wa-thalithatu wa-sab'un. Pembahasan yang ke-72 dan 73 di antara perilaku orang-orang ahlul jahiliyah yang oleh datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa risalah agama ini. Taqarrubuhum ila Allah bi tarki at-tayyibati min ar-rizqi wa bi tarki az-zinati. Mereka orang-orang ahlul jahiliyah mendekatkan diri bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan perkara-perkara yang tayyib, perkara-perkara yang baik, yang halal dari rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba, dan juga meninggalkan untuk berhias. Nah, dari rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa pakaian. Mereka tinggalkan seperti itu dalam rangka menurut mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggalkan yang baik-baik, enggak mau makan yang enak-enak. Nah, enggak mau makan yang enak, mereka tinggalkan. Alasannya, dugaannya dan prasangkanya itu termasuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau mengenakan pakaian yang bagus. Berhias dengan pakaian yang bagus, tidak mau. Dengan persangkaan seseorang yang mengenakan pakaian yang bagus, yang indah dipandang, itu bukan termasuk kalangan orang-orang saleh. Lihat ini di antara perilakunya mereka orang-orang ahlul jahiliyah. Masih terkait dengan bab yang sebelumnya, pembahasan yang sebelumnya di antara perilaku orang-orang ahlul jahiliyah. Sok bersikap wara' tawarru'an. Nah, sok bersikap wara', meninggalkan perkara-perkara yang dia khawatirkan menjadikan bahaya nanti, menimbulkan mara bahaya di akhirat, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-'Allamah al-Fauzan hafizallahu taala wara'ah, atau sebelumnya berkata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, ta'buduhum bitarki at-tayyibati min ar-rizqi wa tarki az-zinati fil libasi. peribadahan yang mereka lakukan dengan cara meninggalkan perkara-perkara yang baik dari rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, dan meninggalkan untuk berhias dengan pakaian yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah turunkan. Nah, karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah Allah menurunkan pakaian. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada pakaian kepada kalian pakaian. Nah, di antara fungsi dari pakaian yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada segenap hambanya adalah yang pertama adalah untuk menutup aurat, liyuwari sawatikum, untuk menutup as-sawat. Sawat itu jamak dari su, sesuatu yang jelek manakala terlihat dan nampak. Apa itu aurat? Maka aurat dikatakan su dalam ayat ini. Dikatakan su, jelek, bukan bagus. Aurat yang nampak itu dikatakan su. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada manusia pakaian, liwari, untuk menutup sesuatu yang apabila terlihat itu adalah sebuah kejelekan, yaitu aurat. Ini diantara fungsi yang paling penting dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada segenap hamba dengan Allah turunkan pakaian. Maka tutuplah aurat dengan sempurna, baik laki-laki maupun wanita. Tutup aurat itu dengan sempurna. Nah, dan aurat laki-laki adalah ma baina surah ila rukbah, antara pusar dan juga lutut, itu aurat laki-laki. Nah, dan juga aurat perempuan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, semua dari wanita itu adalah aurat kecuali wajah dan juga telapak tangannya, itu pun di dalam salat. Nah, al-mar'atu kulluha aurah, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, wanita itu seluruhnya adalah aurat. Ila wajahaha wa kafaiha, kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya. Nah, fi shalah, di dalam salat boleh terbuka. Kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah, di dalam berpakaian juga, terutama bagi an-nisa, bagi wanita, perhatikan agar mengenakan pakaian yang longgar, tidak sempit, longgar. Nah, mengenakan pakaian yang longgar yang tidak menampakkan bentuk tubuhnya, kemudian tidak tembus pandang, dari bahan yang tebal, tidak tipis, dan juga menjauhkan dari perhiasan-perhiasan, pernik-pernik yang terlarang di dalam agama. Nah, pernik-pernik yang terlarang di dalam agama. Nah, ini penting, ini kaidah di dalam berpakaian. Dan juga pakaian yang tidak menyerupai pakaian laki-laki tentunya bagi wanita. Lebar, tebal, kemudian menutup aurat, bisa untuk menutup aurat secara sempurna, tidak menampakkan lekuk tubuhnya, tidak juga tembus pandang, tipis yang tembus pandang. Nah, dan juga tidak mengenakan warna-warna yang bisa menjadikan fitnah, menjadikan orang itu berhasrat untuk melihat, tertarik. Tidak mengenakan warna-warna yang menjadikan orang itu tertarik untuk melihatnya. Gunakan warna-warna yang mubah di dalam syariat. Nah, kemudian apa harus hitam untuk wanita? Apa harus hitam? Ya, khilaf di antara para ulama sepengetahuan saya. Tetapi kita juga tidak berani mengatakan bahwasanya yang afdal atau yang sunnah adalah hitam. Kenapa? Dikarenakan dahulu juga para sahabiah radhiyallahu taala anha, radhiyallahu taala anhunna, mengenakan pakaian-pakaian yang kadang berwarna hitam, kadang ada yang berwarna hijau. Karenanya kata Al-Alamah Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, al-lawn laisa bil ibrah. Warna itu tidak menjadikan ukuran. Warna tidak menjadikan ukuran. Selama warna tersebut, kita katakan, selama warna tersebut warna-warna yang tidak mengundang hasrat dari laki-laki untuk memandangnya, untuk tertarik. Tetapi kalau ingin mengenakan warna yang berwarna hitam, karena warna hitam itu lebih bisa menutup astar, lebih bisa menutup misalnya, kenakan, silahkan. Silahkan datang ummu, atau datang imra'atul rifa'ah, dikenal dengan imra'atul rifa'ah dalam hadis, tidak salah riwayat Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Seorang wanita bekas istri dari Rifa'ah yang kemudian dinikahi oleh Abdurrahman Ibnu Zubair, datang kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, datang kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, bahasa kita, terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku tidak pernah melihat kulit yang hijau dibanding kerudung yang dia kenakan. Sebab apa? Sebab adanya kekerasan dari suaminya. Wanita ini, sahabiah ini, datang kepada Aisyah dengan bermaksud, sepertinya suami saya yang dulu lebih baik. Dia dicerai, ditalak, kemudian nikah dengan Abdurrahman. Dan ingin kembali kepada suaminya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa. Yang namanya talak bain itu harus masing-masingnya merasakan madunya, baru bisa kemudian kalau cerai bisa menikah kembali. Nah, di sini sebagian para ulama kemudian mengatakan, di sini dikatakan sahabiah tadi mengenakan pakaian yang berwarna hijau. Mengenakan pakaian berwarna hijau. Tayyib. Adapun hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, yudnina min jalabi bihinna, hendaklah mereka para wanita-wanita itu, atau ya ayuhan nabi kul li banatika atau li azwajika wa banatika wa nisa'il muslimin wa nisa'il mu'minin. Wahai nabi, katakanlah kepada anak-anak perempuanmu, istri-istrimu, dan juga para wanita-wanita mukminah, agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Agar mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, maka ketika itu wanita-wanita Ansar seketika mereka menggunting sebagian bajunya dan itu dikenakan sebagai kerudung. Hingga seakan-akan mereka itu di kepala mereka ada burung-burung gagak. Burung-burung gagak. Para ulama menjelaskan ini diantara pertama adalah pujian bagi wanita-wanita Ansar, cepatnya mereka di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pujian. Mereka langsung tutupi kepalanya dengan menggunakan kain yang sebelumnya mereka kenakan, dipotong jadikan kerudung. Cepat di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, enggak nunda-nunda. Begitu datang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjulurkan jilbab, menutup aurat, langsung dilaksanakan. cepatnya mereka, para wanita-wanita Ansar. Ini diantara yang disebutkan oleh Lajnah Daimah yang di saat itu diketuai oleh Al-Allamah Ibnu Baz rahimallahu taala. Nah, karena memang wanita-wanita Ansar itu wanita-wanita yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena cepatnya mereka di dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menunda-nunda, berbeda dengan wanita-wanita sekarang. Kemudian yang kedua, dari sisi laun, dari sisi warna, burung gagak berwarna hitam. Ada muhtamal kemungkinan pakaian yang mereka kenakan itu berwarna hitam. Tetapi ini apakah harus kemudian diharuskan menunjukkan pakaian yang dikenakan berwarna hitam? Wallahu ta'ala alam bisawab, jawabannya adalah tidak. Nah, jawabannya adalah tidak. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam peribahasa atau di dalam kalimat orang-orang Arab untuk menunjukkan sesuatu yang enggak jelas, itu biasanya memakai kata-kata yang hitam-hitam, sauda, sawad, biasanya demikian. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala tertinggal di dalam rombongan dalam kisah apa? Hadithul Ifik. Nah, beliau ditanya, "Engkaukah orang yang terlihat hitam-hitam?" Karena enggak jelas jaraknya. Nah, kalau seseorang mengenakan pakaian, taruhlah, yang berwarna agak gelap di kegelapan malam, apa yang terlihat? Hitam. Hitam-hitam. Nah, berarti ada muhtamal, ada kemungkinan-kemungkinan. Dan memang demikian yang biasa dikatakan oleh orang-orang Arab, dijelaskan oleh para ulama kita untuk menggambarkan sesuatu yang belum jelas, hitam-hitam. Nah, tetapi tidak menunjukkan kemudian pakaiannya itu harus berwarna hitam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mi'raj, dalam hadis beliau, "Uridat alayya al-umam," diperlihatkan kepadaku umat-umat. Maka aku melihat as-sawad, aku melihat hitam-hitam, al-kathir, yang sangat banyak. Aku berharap itu adalah umatku. Pertanyaannya, apakah yang dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya berpakaian hitam? Tidak. Dikatakan oleh Jibril itu adalah umatnya Musa alaihissalam. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga tatkala ditanya tentang kelompok yang selamat, apa jawaban beliau diantaranya? Sawad al-a'zam. Sawad. Sawadu. Aswad artinya hitam. Hitam-hitam yang sangat besar. Kelompok yang selamat. Hitam-hitam yang sangat besar. Pertanyaannya, apakah al-firqatu najiyah harus berpakaian hitam? Jawabannya tentu tidak. Nah, jawabannya tentu tidak. Sawadul a'zam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hitam-hitam yang sangat besar. Maksudnya adalah orang-orang ahlu sunnati wal jamaah, maksudnya firqatun najiyah. Di sini Nabi mengatakan sawad, yang kalau kita terjemahkan letterlek maknanya hitam. Al-muhim, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, al-amru wasi' insyaallah ta'ala, tetapi juga kemudian bukan bermudah-mudahan. Ini yang penting juga, tidak bermudah-mudahan. Pakaian dengan warna-warna yang mengundang selera orang untuk melihat, tidak. Nah, kata al-Allamah Ibnu Baz rahimallahu ta'ala, kalau warna hitam itu warna yang bisa untuk menutupi, kata beliau, mungkin arkhas, lebih murah dibanding yang lainnya. Nah, silahkan dikenakan. Silahkan dikenakan. Yang penting tidak mengenakan warna yang itu menjadi ciri khas warna yang biasa dikenakan oleh para laki-laki, yaitu warna putih. Nah, warna putih kan biasa kan, kalau laki-laki kan warnanya putih. Nah, demikian. Kemudian juga bagi laki-laki tidak boleh baginya untuk mengenakan pakaian-pakaian dengan warna-warna yang itu menjadi ciri khas warna yang biasa dikenakan oleh para wanita. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melanat al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang menyerupai laki-laki yang menyerupai wanita. Nah, warna-warna merah muda misalnya atau yang semisalnya tidak boleh. Dan juga larangan mengenakan pakaian yang berwarna merah murni, merah darah. Nah, tidak boleh. Adapun selain itu, maka hukum asalnya semuanya adalah mubah. Hukum asalnya adalah mubah. Itu tujuan pertama dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada manusia pakaian. Nah, untuk menutup aurat secara sempurna, menutup aurat secara sempurna. Kemudian yang berikutnya, pakaian juga berfungsi untuk melindungi dari panas terik matahari. Nah, dingin, tusukan, dingin angin. Misalnya, dan juga untuk melindungi dari peperangan, pakaian atau baju besi. Itu diantara fungsi pakaian yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat-ayatnya. Maka jangan dilupakan ikhwani rahimani wa rahimakumullah, pakaian termasuk kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, jangan sampai kemudian kita lupa, akhirnya menjadi kebablasan dan berlebih-lebihan. Asalnya tujuan utamanya kata Allah Subhanahu wa taala tadi untuk menutup aurat, itu yang paling pertama dan utama, menutup aurat. Nah, secara sempurna. Akhirnya malah dibikin ini, dibikin itu, malah menampakkan auratnya waliyadu billah. Qala rahimallahu taala, qala habibullah taala wara'ah ay taqarrubuhum ilallahi bitarkit tayyibati minar rizki, yaitu mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan perkara-perkara yang baik dari rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa tarkil libasiz zinati, dan meninggalkan untuk mengenakan pakaian. Perhiasan di sini maksudnya adalah pakaian. Wahada عند النصارى ومن شابههم من الصوفية المنتسبين للإسلام, dan ini banyak terjadi di kalangan orang-orang Nasara dan orang-orang yang menyerupai mereka dari kalangan mutasawwifah, orang-orang sufi yang mereka menisbahkan ini dari Islam, menisbahkan dirinya kepada Islam, menyandarkan, menisbahkan dirinya kepada Islam. Banyak yang demikian. Mereka kalau tahu lihat pakaiannya kumel, ya pakaian-pakaian yang kotor, kumal, kadang berapa hari nggak dicuci. Nah, fasubhanallah. Tapi justru terkadang mereka itu bangga, kami meninggalkan untuk berhias dengan mengenakan pakaian yang indah. Di antara dahulu yang merupakan prinsipnya orang-orang khawarij demikian. Karenanya betul ikhwani rahimani wa rahimakumullah, tidaklah di antara kelompok yang menyimpang dari Islam kecuali syaitan berdiri di dalam jalan tersebut menyeru mereka. Orang-orang khawarij demikian, mereka meninggalkan untuk mengenakan pakaian yang indah. Ja'a Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, datang Abdullah ibn Abbas atas perintah Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, menemui mereka orang-orang Haruriyah, orang-orang Khawarij. Nah, datang kepada mereka dengan pakaian yang terbaik yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Baru datang di markasnya mereka, nah, kampungnya mereka orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij sudah meledek Abdullah bin Abbas. Ma hadha ya ibna ammi Rasulillah, baju model apa yang kau kenakan ini? Lihat, maknanya gak pantas orang Islam kok pakaiannya kayak gitu, bersih, rapi, indah lagi. Itu kebiasaannya orang-orang yang bermewah-mewahan, itu kebiasaannya para raja, bukan kebiasaannya orang-orang yang zuhud, bukan kebiasaannya orang-orang yang wara', bukan kebiasaannya orang-orang yang saleh. anggapan mereka, tipu daya syaitan. Nah, maka Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menjawab dengan dalil. Beliau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wattayyibati minar rizqi. Abdullah ibn Abbas seketika membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, siapa orang yang berani mengharamkan zinatallahi, perhiasan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah keluarkan kepada hambanya dari rizki yang baik. Siapa yang berani mengharamkan? Siapa yang berani mengharamkan untuk mengenakan pakaian yang indah, yang rapi? Nah, seketika terdiam mereka, orang-orang khawarij ini. Nah, karena Nabi SAW mengatakan mereka itu adalah sufahaul ahlam. Mereka itu adalah orang-orang yang sufaha al-ahlam, pemahamannya dangkal terkait dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hudatha'u al-asnan, anak-anak muda, pemahaman agamanya dangkal, rata-rata usia muda, membaca Al-Quran, gemar beribadah, tapi tidaklah itu melewati kerongkongan dia. Nah, gak faham maknanya, bagaimana penafsirannya, bagaimana aplikasi dari segenap para salaf. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, yatrukuna tayyibati ta'abudan lillahi azza wa jal. Mereka meninggalkan tayyibat, perkara-perkara yang baik, menurut mereka dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yatazawwajuna an-nisaa, maka mereka tidak menikahi para wanita. Persis kan orang-orang Nasara. Wala yaquluna min at-thayyibat, mereka juga tidak makan dari makanan-makanan yang baik, yang halal, yang enak, yang lezat. Wa yataqashshafuna fil ma'akil wal masyarib wal malabis. Mereka itu ya menyedikitkan bahasa kita, nah, dari makanan-makanan, minuman-minuman dan pakaian-pakaian, cari yang jelek. Nah, makanan cari dikorek-korek, waliyadubillah. Nah, kemudian juga minuman pun demikian, wal malabis, pakaian compang-camping yang kotor misalnya. Yaz'umuna anna hadha ibadatun lillah, mereka sangka dan mereka kira itu adalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah, mendatangkan kecintaan Allah dan juga keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada qala Allah ta'ala, karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah Allah keluarkan untuk hambanya dan dari kebaikan-kebaikan dari rizki yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Waqala, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalallah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan perkara-perkara yang baik yang telah Allah subhanahu wa ta'ala halalkan kepada kalian. Wakadzalika harramu ba'dha bahimatil an'am, demikian juga mereka mengharamkan sebagian binatang ternak. Wallahu qad abaha bahimatal an'am, sementara Allah subhanahu wa ta'ala telah menghalalkan, membolehkan bagi mereka untuk makan dari binatang ternak dagingnya. Faqala uhillat lakum bahimatul an'am, telah dihalalkan kepada kalian binatang-binatang ternak. Faharramu ba'dha bahimatil an'ami min ajli asnamihim, mereka mengharamkan sebagian binatang ternak itu dikarenakan itu diantara bentuk berhalanya mereka. Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan perkara-perkara yang baik, makanan-makanan yang halal yang telah Allah subhanahu wa ta'ala halalkan kepada kalian, dan jangan kalian melampaui batas, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ini diantara dalil juga bahwasanya asal makanan, minuman itu adalah halal. Asal makanan dan minuman itu adalah halal. Tatkala dia mengatakan ini haram, maka dia dituntut untuk mendatangkan dalil. Nah, khamr kok haram? Ada dalilnya. Ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Sesuatu yang memabukkan, banyaknya sedikitnya pun haram. Khamr memabukkan, pil inek memabukkan, haram berarti. Ini dalilnya. Nah, maka jangan dikatakan tape juga haram, asal tape loh ya. Nah, dituntut untuk mendatangkan dalil. Mana dalil Anda mengatakan tape itu haram? Nah, lu dia ada alkoholnya begini dan begitu. Kalau orang yang normal memakan tape, apakah mabuk? Dia makan satu bungkus misalnya, apakah mabuk? Nah, hukum asal makanan dan minuman itu adalah halal. Menjadi haram apabila memang ada nas dan dalil yang menjelaskan itu adalah perkara yang haram. Fatahrimu thayyibati min dinin nasara ar-ruhbani wa min dinil jahiliyati. Maka mengharamkan sesuatu yang baik yang halal itu termasuk dari agamanya Nasara ar-ruhban, dan juga termasuk agamanya orang-orang ahlul jahiliyah. Wa man harrama halalan mujmi'an 'ala hillihi irtadda 'an dinil Islam. Barang siapa yang mengharamkan sesuatu yang halal yang telah disepakati kehalalannya, maka sungguh dia telah murtad dari agama Islam. Berarti maknanya dia telah menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal. Nah, murtad dia dari agama Islam. Fa idza adhafa ila dzalika i'tibaru dzalika min ta'abbudi lillahi azza wajalla wa hadza iftira'un 'ala Allah. Apabila itu dia sandarkan kepada hal yang demikian itu, maka teranggap ini sebagai bentuk peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini termasuk dari kebohongan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Lian Allah lam yashra' li ibadihi tarkat tayyibati bal amarahum bil akli minha. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mensyariatkan kepada hambanya untuk meninggalkan sesuatu yang halal. Bahkan Allah memerintahkan kepada mereka untuk memakan sesuatu yang halal, yang baik. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu saliha. Wahai segenap para rasul, makanlah dari kalian perkara-perkara yang baik dan beramallah dengan amalan yang saleh. Menghalal atau mengharamkan sesuatu yang baik, yang halal. Nah, kalau itu dia yakin betul-betul dia mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram didasarkan ilmu, maka dia telah murtad, termasuk dari pembatal keislaman seseorang. Nah, karenanya perhatikan, walamma hamma jama'atun fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam bimitsli hadza. Tatkala beberapa orang berkeinginan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini, mengharamkan sesuatu yang halal, ya kan? Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala datang tiga orang itu bertanya kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian dan demikian. Kemudian ketiga orang ini merasa ibadah saya berarti sangat kecil, sangat sedikit. Lah Rasulullah yang telah diampuni dosanya, yang akan datang maupun yang telah lalu saja seperti itu ibadahnya, sementara saya enggak ada jaminan seperti ini, sangat sedikit sekali. Kalau begitu fa'asum wala uftir. Kalau begitu aku akan terus berpuasa dan tidak berbuka. Yang lain mengatakan uqimu wala arkut. Aku akan terus sholat malam dan tidak tidur malam. Yang lain mengatakan wal atazawwajun nisa, aku tidak akan menikahi wanita. Terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum kultum hakadha, kalian yang mengatakan demikian. Benar ya Rasulullah, ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, aku salat malam dan juga aku tidur. Aku berpuasa dan juga aku berbuka. Nah, maksudnya berbuka itu tidak berpuasa. Dan aku juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ini apa bukan keras ini pengingkaran? Orang yang tidak suka dengan sunnahku maka dia bukan golonganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teguran yang sangat keras dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka disebutkan di sini tatkala ada beberapa sahabat yang akan mengharamkan sesuatu yang sifatnya halal, thayyibat, baik, ghadiba alaihim nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam murka kepada mereka. Tadi kita sebutkan. Sedikit lagi, wa ma ta'abuduhum bi tarki zinatillahi ay taqarrubuhum ila Allah bi tarki zinatillahi ay tazyin bil libas haitsu kanu yatufuna bil baiti uratan. Adapun ibadah mereka dengan meninggalkan perhiasan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka mendekatkan diri kepada Allah dalam sangkaan mereka dengan meninggalkan perhiasan Allah Subhanahu wa taala telah Allah berikan kepada mereka, yaitu dengan berpakaian. Tatkala mereka tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang, mohon maaf, tidak mengenakan pakaian. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan ucapannya, katakan Nabi Muhammad, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah Subhanahu wa taala? Ai ma huwa dalilukum ala ma taf'aluna min tarkil libas wa tajammul wa tarkit thayyibati min ar-rizqi? Yaitu apa dalil kalian atas apa yang telah kalian lakukan dari meninggalkan untuk berpakaian saat tawaf dan berhias, tajammul, berhias, mengenakan pakaian yang indah dan meninggalkan thayyibat, perkara-perkara yang baik dari rizki Allah Subhanahu wa taala. Li'anna tahrima yahtaju ila dalilin, karena mengharamkan sesuatu yang halal pada asalnya itu membutuhkan dalil. Wal aslu fil libasi wal ma'akil wal masyarib al hillu. Sementara hukum asal dalam pakaian, sekali lagi, hukum asal dalam pakaian, hati-hati makanya. Tatkala kita mengatakan, tuh gak boleh pakai pakaian seperti ini, mana dalil? Mana dalilnya? Nah, hukum asal pakaian, baik laki-laki maupun wanita. Nah, pakaian, kemudian ma'akil, makanan dan minuman al-hillu, halal. Nah, halal. Tayyib. Dan ahlu sunnah salafiyun senantiasa terbimbing oleh dalil. Terbimbing oleh dalil. Nah, dalil. Tayyib. Tatkala melarang seseorang mengenakan pakaian seperti ini, seperti itu, nah, butuh dalil. Nah, terkait warna pun demikian. Tatkala dia melarang mengenakan pakaian berwarna ini, berwarna itu, butuh dalil. Jangan pakai pakaian yang berwarna kuning yang berasal dari usfur, sebuah tanaman misalnya, tanaman nabati. Memang tidak boleh. Maka dikatakan ini berwarna kuning dari mana celupannya? Sintetis. Silakan. Demikian juga muzakfaran, pakaian yang dicelup dari bunga zakfaran, pewarnanya itu dari bunga zakfaran, ini juga tidak boleh. Adapun yang dari pewarna-pewarna yang lainnya, wallahu ta'ala alam bisawab, tidak ada dalil yang melarang hal demikian. Walaupun warnanya kuning, walaupun warnanya merah, yang jelas bukan merah yang merah-merah darah, betul-betul merah al-ahmar al-khalis dalam istilahnya para ulama, khalis, merah murni. Ya, bahasa kita mungkin merah darah ya, atau yang semisalnya. Taib. Liannallaha khalaqa hadhihi al-asya'a li'ibadihi, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini semua untuk hamba-hambanya. Kama fil hadits sahih, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha indah dan menyukai keindahan. Fatarku tajammuli min babil wara' laisa min dinil Islam. Meninggalkan berhias, meninggalkan berhias dalam rangka wara' menurut mereka, maka ini bukan termasuk bagian dari agama Islam. Falyatajammal bil libas, maka silahkan kalian berhias dengan pakaian. Nah, tentu dalam koridor syar'i. Nah, karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibna Adam, kulu zinatakum inda kulli masjid. Wahai segenap anak keturunan Adam, kenakan perhiasan kalian, maksudnya pakaian kalian yang bagus, yang layak, yang syar'i tatkala kalian pergi ke masjid. Nah, kenakan, jangan yang menampakkan aurat kalian. Nah, kalau pakai celana ya, misalnya dia sholat, kalau pakai baju yang menutupi, mohon maaf, bagian depan dan belakangnya dari membentuk. Nah, jangan sampai tatkala ruku, tatkala sujud terbentuk auratnya sehingga makmum di belakangnya terkadang malu. Nah, terkadang malu, apalagi kalau ada yang masbuk. Jangan, tutup dengan sempurna. Nah, bagi laki-laki pakai sarung misalnya. Alhamdulillah, mudah kan di negara kita untuk mencari sarung, membeli sarung dan lain sebagainya. Demikian juga para wanita. Nah, kenakan pakaian yang sempurna di dalam menutup aurat. Wal ya'kul minat thayyibat, dan silakan makan dari perkara-perkara yang halal, yang baik. Nah, wa yashkurillaha azza wa jal, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara bentuk kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa fil hadithi, di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdi 'ala 'abdin ni'matan ay yara atharahu ni'matahu 'alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala itu senang apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seorang hambanya dengan sebuah kenikmatan, kemudian Allah melihat asar, ada dampak, ada pengaruh, ada bekas, ada jejak kenikmatan yang Allah berikan kepadanya itu. Jadi jangan merasa miskinlah, wah saya ini susah, padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang demikian. Gak suka yang demikian. Allah itu senang kalau Allah berikan kenikmatan kemudian ada pengaruhnya. Alhamdulillah hari ini saya bisa makan. Alhamdulillah ada baju. Nah, jadi kalau keluar pakai bajunya, ya Allah yang itu aja misalnya. Padahal sebenarnya ada, dia simpan terus misalnya. Saya gak punya, kalau ditegur saudaranya, saya gak punya, punyanya cuma ini, padahal ada. Sudah bohong, dia juga membuat Allah murka. Allah itu senang kalau Allah memberikan kenikmatan, kemudian kenikmatan itu ada pengaruhnya, ada asarnya, ada bekas dan dampaknya pada diri seorang hamba. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, maka ceritakanlah, tampakkanlah. Demikian maknanya. Tampakkan. Bahwasanya saya telah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ini dan dengan itu. Tampakkan. Alhamdulillah. Nah. Lakin yakunu dhalika min ghairi israfin wala makhilatin. Tetapi ini semua tidak tanpa berlebih-lebihan. Tanpa berlebih-lebihan. Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatajammalu fi jismihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga berhias terkait dengan badan beliau. Dalam hadis Juhaifah dan juga dalam hadis Barra bin Azib, dalam hadis-hadis yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakan pakaian yang kata sahabat, ma raaitu qattu ahsanu, aku belum pernah melihat sebelumnya yang lebih baik, lebih indah dari ini sebelumnya. Maknanya apa? Beliau yatajammal, berhias, mengenakan pakaian yang indah, hullatun amra. Nah, beliau mengenakan pakaian yang berwarna merah, jubah yang berwarna merah. Nah, dan yang seterusnya, berhias. Wa fi malabisihi, dan juga di dalam pakaian beliau, dalam tubuh beliau juga beliau berhias, dalam pakaian beliau juga berhias, wa yakhussu muqabalatul wufudi bimazidi tajammuli, terlebih khusus apabila beliau menemui utusan-utusan, maka beliau terkadang mengenakan pakaian yang paling indah. Nah, menerima utusan, menerima saudaranya. Nah, ini diantara sunnah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang misalnya tamu, sambutlah dengan pakaian yang indah. Nah, jangan pakai baju yang ini, baju itu. Ya, sambutlah misalnya. Pakai jubah misalnya, silakan. Nah, kenakan pakaian yang layak. Wallahu taala alam bissawab. Mungkin ini bisa kami sampaikan di malam hari ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan berfaedah untuk kita semuanya. Nah, mungkin ada pertanyaan, sisa sedikit waktu. Tidak ada, kita cukupkan subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.